Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Berikutnya jelaskan di sini dalam fikr miyassar. Yaitu waktu dzabhil hadi. Setelah penjelasan klasifikasi hadi, macam-macam hadi. Kemudian waktu dzabhil hadi, waktu penyembelihan hadi. Hadi tamattu'i wal qirani yabda'u waktuhu, untuk hadi tamattu' dan qiran. Hadi tamattu' dan qiran yang merupakan hadi apa? Hadi syukran. Yabda'u waktuhu, waktu penyembeliannya mulai, min ba'di sholatil idi, mulai dari setelah sholat id. Yauman nahri, di hari raya penyembelian. Ila akhiri ayamit tashriq, sampai akhir hari-hari tashriq. Sampai akhir hari-hari tashriq. Baik. Apakah ini maksudnya? Setelah jamaah haji sholat id? Tentunya bukan. Karena jamaah haji di pagi itu mereka di Mina sedang sibuk mengerjakan manasik haji, dan mereka tidak sholat id. Mereka tidak sholat id. Jadi ingat, jamaah haji itu tidak sholat id mereka. Ya. Wajib. Mereka di Mina bagi itu. Tanggal 10 Dhul Hijjah, lempar jamrah Aqabah. Kemudian menyembeli hari diantaranya. Ya. Subhanallah, ini salah satu kekeliruan al-imam Ibn Hazm. Seorang imam Ibn Hazm al-Zahiri rahimahullah mengatakan jamaah haji sholat id mereka di Mina, padahal tidak. Ulama memberi udur karena Ibn Hazm rahimahullah tidak pernah berhaji, sehingga tidak tahu masalah ini. Nah, jadi maksudnya apa? Ya, di sana kan di sana di Makkah, tanah suci Makkah, ada orang-orang yang tidak berhaji. Di sana ada orang-orang yang tidak berhaji, penduduk di sana yang tidak berhaji, ya mereka sholat id. Mereka sholat id. Adapun jamaah haji sendiri sedang di Mina ketika itu, mereka tidak sholat. Jadi waktu pelaksanaan sholat id itu kan waktunya dari waktu duha. Jika sudah masuk waktu duha, maka sudah masuk waktu pelaksanaan sholat id. Jadi jika sudah selesai pelaksanaan sholat id, berarti sudah ya mulai waktu penyembelian haji, begitu. Baik. Dan waktu penyembelian itu memanjang sampai hari terakhir hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi sama dengan waktu penyembelihan hewan kurban udhiyah yang akan dibahas khusus nanti pada bab khusus tentang udhiyah. Baik. Kemudian amma dzabhu fidyatil adha, adapun penyembelihan fidyah al adha. Masih ingat fidyatul adha? Pelanggaran aturan ihram mencukur rambut, ya, karena terganggu oleh rambutnya seperti kasusnya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, banyak kutunya sehingga mencukur habis, ya, mencukur rambutnya untuk menghilangkan gangguan itu, dan bayar fidyah seperti yang telah kita pelajari, salah satu dari tiga pilihan, ya. Baik. Ya, salah satunya adalah hari yang kita pelajari ini, yaitu fidyatul adha, yang masuk dalam kategori, disilahkan di sini pada klasifikasi ini apa? Hadi jubron. Hadi jubron. Baik. Wa wallubsi, dan fidyah mengenakan pakaian, pakaian yang terlarang selama berihram, yakni bagi laki-laki itu pakaian yang ber, yang berjahit, dijahit khusus polanya sesuai dengan ukuran tubuh, seperti baju, ya, jubah, sirwal dan semisalnya, ya. Dan pada wanita memakai cadar, memakai kaos tangan, seperti yang telah kita lewati, hal-hal yang terlarang selama berihram, ya, jika dilanggar maka na'am, ada fidyah. Nah, kapan waktu, jika memilih, ya, memilih untuk tebusannya adalah hari jubran, syah, seekor kambing. Nah, fahina fi'lihi, amma dhabhul fidyatil adha wal lubs fahina fi'lihi, maka waktu penyembeliannya adalah ketika melakukan pelanggaran itu. Ketika melakukan pelanggaran itu, maka, ya, saat melakukan pelanggaran, saat itulah dia menebusnya, menyembeli hari jubronnya. Wa kadzalika al-fidyatu al-wajibatu, begitu pula fidyah yang wajib, litarki wajib, karena meninggalkan perkara wajib, yang juga disebut hadiyyu jubran, sesuai fatwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana telah kita lewati, ya. Penyembelian hadiyyu jubrannya adalah saat, ya, melanggar, yaitu meninggalkan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji, seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, misalkan melewati alam-lam tanpa berihram, padahal melintas pesawatnya di atas alam-lam, dan menunda ihramnya di Jeddah, jadikan tempat, jadikan miqat, ini melanggar penetapan Nabi alaihissalam, maka wajib, ya, ditebus dengan fidyah hari, ya, jubran, dam. Nah, disembeli saat melakukan pelanggaran tersebut, dalam hal ini meninggalkan satu kewajiban dalam haji. Wa amma damul ihsari, adapun, ya, dam al ihsar, bayar dam, penyembelian hadi al ihsar sebagai tebusan, tidak bisa menyelesaikan hajinya karena tertahan, tidak bisa masuk sampai ke Makkah, ya. Fa'inda wujudi sababi, maka ketika faktor penyebabnya terjadi, ya, seperti yang telah diceritakan, kisah yang menimpa Nabi SAW dan para sahabat pada umroh Hudaybiyah yang gagal. Ketika mereka di Hudaybiyah, dilarang oleh kufar Quraisy untuk masuk, ya, sehingga terpaksa mereka, ya, tahallul di Hudaybiyah karena ihsar tersebut, tertahan di situ karena dihalangi oleh musuh. Naam, maka mereka menyembeli hadi, ya, ihsar, dam ihsar di Hudaybiyah, yang juga masuk dalam kategori hadi jubran. hari jubran untuk menutupi ya suatu kekurangan. Nah, disembeli ketika ada faktor penyebabnya. Kemudian di sini dijelaskan ya, wa huwa syatun, yaitu seekor kambing. Kambing di sini bisa domba, do'an bisa kambing biasa, kambing kacang, kambing jawa, ma'iz. Au Subu'u badanatin. Atau sepertujuh onta. Ya, ini berserikat. Tujuh orang menyembelih satu ekor onta. Ya, dia ambil sepertujuhnya. Itu setara dengan satu ekor kambing. Au subu' bakaratin. Atau sepertujuh sapi. Ya. Liqauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa in uhsirtum, maka jika kalian ditahan di luar tanah suci Makkah sehingga tidak bisa masuk menyelesaikan haji, menunaikan haji, famastaisar minal hadi, maka wajib atas kalian menyembelih sebagai tebusannya yang termudahkan berupa hewan hadi. Al-Baqarah ayat 196. Baik. Kemudian makanudz-dzabhi. Tempat penyembelihan hadi, tempatnya di mana? Hadiyut tamattu' wal qirani, hadiyut tamattu' dan qiran, as-sunnatu, sunnahnya, an yadbahahu bi mina. Sunnahnya adalah menyembeli hadiyut tamattu' dan qiran di Mina. Tidak wajib di Mina, tapi itu afdal, lebih utama, disunnahkan di Mina. Ya. Wa in dhabahu fi ayyi juz'in min ajza'il harami jaza. Tadi diceritakan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah, yaum an-nahr, hari raya Id Nahr, Idul Adha, ya, hari penyembelihan itu jamaah haji di Mina di pagi itu. Lempar jamrah Aqabah termasuk penyembelihan hadi. Nah, jadi memang lebih utama di situ di Mina. Baik, wa in dhabahu fi ayyi juz'in, apabila jika dia menyembelihnya di ayyi juz'in min ajza'il haram, di area mana saja dari area-area tanah suci, dan batas-batas tanah suci itu jelas ya. Sekarang ini alhamdulillah ada pelan-pelan ya. Sudah dipatok itu, dan ada tulisan-tulisan batas ya, hududul haram, batas tanah suci. Yang penting menyembelihnya di dalam area tanah suci, bukan di luar. Ya, jaza boleh. Jadi tidak harus di Mina. Tetapi lebih utama di Mina. Nah, وكذلك فدية ترك الواجب, begitu pula fidyah meninggalkan kewajiban. وفعل المحظور, dan melakukan perkara yang diharamkan selama berihram, pelanggaran aturan ihram. فلا تذبح ماك, hadinya itu tidak disembeli, illa fil haram, kecuali di dalam area tanah suci. Ada hadiy al-ihsar, ada hadiy al-ihsar, kecuali hadiy al-ihsar, fayadhbahuhu fi mawdi'ihi, maka dia menyembelih hadiy ihsar di tempat dia tertahan, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, ya, pada umrah Hudaybiyah yang gagal karena ihsar, mereka menyembelihnya di Hudaybiyah. Dan itu di luar tanah suci. Nah, karena di situ tetap, maka di situ mereka menyembelih hadi. Baik, amma siyamu, adapun puasa, puasa, fayujzi'uhu fi kulli makan, fayujzi'uhu fi kulli makan, maka sah mengerjakan puasa tersebut di tempat mana saja. Ya, artinya tidak dipersyaratkan puasanya harus di tanah suci. Wal mustahabbu an yasuma thalathata ayyamin fil hajji, dan mustahab disunnahkan, disukai, disunnahkan dia mengerjakan puasa 3 hari fil hajji, di tengah-tengah pelaksanaan haji, ketika berhaji. Ya, dan juga sudah kita lewati bahwa ada rukhsah, keringanan, ya, bagi mereka jemaah haji untuk berpuasa di hari-hari tasyrik, ketika misalkan mereka sedang mabit di Mina di hari-hari akhir manasik, ya, dan itu hari-hari tasyrik 11, 12, 13, 3 hari itu misalkan dimanfaatkan berpuasa, ya, boleh bagi mereka. Adapun selain mereka, maka haram berpuasa di hari-hari tasyrik. Baik. Wasab'atan idza raja ila ahli, dan berpuasa 7 hari yang tersisa apabila dia telah kembali ke tengah-tengah keluarganya, sudah pulang ke negerinya, tengah-tengah keluarganya, dia melengkapi yang 10 itu dengan 7 puasa yang tersisa. Naam. Ini yang disunnahkan. Jika 10 puasa itu semuanya dikerjakan ketika sudah pulang, sah. Ya, karena tadi sudah ditegaskan bahwa berpuasa di mana saja, tidak harus di tanah suci. Jadi jika dia menunda puasanya itu ketika sudah pulang di negerinya, kemudian dia berpuasa 10 hari, itu sah. Tetapi yang disunnahkan 3 harinya ketika sedang berhaji, meskipun di hari-hari tasyrik ada rukhsah ketika di Mina, kemudian 7 harinya ketika pulang. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala surah Al-Baqarah 196, fa idza amintum, kemudian apabila kalian sudah merasa aman, ya, dari gangguan, halangan, musuh, ya, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji, maka barang siapa bersenang-senang dengan mengerjakan umrah, selesai umrah dia tahallul sehingga dia bisa bebas bersenang-senang lepas dari ikatan ihram, ilal haji, menuju haji, ketika tiba hari haji di yaum tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, berihram lagi itu berhaji, ini untuk tamattu sebagaimana telah jelaskan, famastaisara minal hadi, maka wajib menyembelih hewan hadi yang Allah mudahkan baginya, yang termudahkan, ya, dari hewan hadi. Ini hadis syukron tamattu. Ya. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayamin fil haji. Maka barang siapa tidak mampu menyembelih hadis syukron, sebagai gantinya berpuasa 3 hari selama berhaji. Nah, ini sifatnya sunnah saja. Ya. Yakni, ya, sebaiknya demikian. Tetapi jika, ya, ditunda, digabung dengan 7 puasa berikutnya ketika pulang, sah. Wasab'atin idza raja'tum, ya, dan 7 puasa ketika kalian telah pulang, tilka asharatun kamilah, ya, itulah 10 hari puasa yang sempurna. Wa yustahabbu an yadhbah al-hajj bi nafsihi. Wa yustahabbu an yadhbah al-hajj bi nafsihi. Dan mustahab, disukai, disunnahkan bagi orang yang berhaji untuk menyembelih hewan hajinya sendiri. Itu lebih besar pahalanya. Itu lebih utama. Ya, disembelih sendiri. Baik. Nah, sebelum lanjut, ya, saya ingatkan kembali tadi puasa, ya, puasa 10 hari itu sebagai ganti hari syukron yang diwajibkan atas siapa? Tamattu, kita baca ayatnya tadi. Kemudian juga apa? Qiran, ya. Berdasarkan kias, jadi bisa dilihat kembali di anwa' al-hadi, macam-macam hadi klasifikasinya pada poin pertama hadi tamattu dan qiran. Naam. Fa in adam al-hadi aw thamanahu shoma thalathata ayyam fil hajj yajuzu siyamuha fi ayami tasyrik dan seterusnya. Nah itu. Jadi itu pengganti apa? Tadi puasa 10 hari itu pengganti hari syukron, tamattu dan qiran. Nah. Tapi kita lanjutkan lagi sekarang. Wa yustahabbu an yadhbahal hajj bi nafsihi. Dan disukai, disunnahkan orang yang berhaji menyembelih hajinya sendiri. Disembelih sendiri dengan tangannya sendiri. Itu afdol, itu lebih utama. Lebih besar pahalanya. Wa in anaba ghairahu, dan apabila dia mewakilkan penyembelihan hewan hadinya kepada orang lain sebagai naibnya, sebagai wakilnya, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa hal itu. Boleh. Ya. Tidak masalah. Wa yustahabbu an yaqula 'inda adh-dhabh, dan mustahab, disukai, disunnahkan mengatakan, membaca ketika menyembelih, bismillah. Allahumma hadza minka wa laka. Bismillah. Allahumma hadza minka wa laka. Baik, di sini ada dua bacaan ini. Yang pertama adalah bismillah. Ya. Adapun bismillah, maka baca bismillah ketika hendak menyembelih itu masalah khilafiyah yang antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa bismillah itu syarat. Ya. Ada yang mengatakan bismillah syarat sahnya penyembelihan. Jadi tanpa baca bismillah tidak sah. Dan itu pendapat yang terkuat dari segi dalil. Ada juga yang mengatakan wajib, yakni dimaafkan jika lupa. Ada juga yang mengatakan sunnah. Nah sekarang para muallif di sini maksudnya apa? Apakah mereka memilih syarat, wajib atau sunnah? Jika kita tengok ke bab yang akan datang dalam kitab ini, jadi kitab yang akan datang yaitu kitab Al-At'imah wa-Dhabaih wa-Shayd, kitab Al-At'imah tentang makanan, Al-Dhabaih sembelian-sembelian dan Shayd, ya, perburuan. Di sana pada pembahasan syurut sihhatid dhabh, syarat-syarat sahnya penyembelihan, mereka menyebutkan syarat kedua sahnya penyembelihan adalah membaca bismillah ketika menyembelih. digantar menyembeli, bismillah dan menyembeli. Mereka menyebutkan itu pada syarat. Berarti maksud mereka, yang mereka maksud di sini yang disunnahkan bukan bismillahnya berarti. Ya, bukan bismillahnya, tetapi bacaan yang kedua, kalimat yang kedua yang mereka maksud, yaitu Allahumma hadza minka wa laka. Ini yang mereka maksud disunnahkan, Allahumma hadza minka wa laka. Allahumma ya Allah, hadza ini, hari ini minka, darimu, rezeki darimu, karunia darimu, wa laka, dan persembahan untukmu. Tetapi mengenai disunnahkannya kalimat ini dibaca pada penyembelihan hadi, begitu pula hewan kurban, ya, ini butuh dikaji kembali, ya, karena riwayat yang datang tentang ini dhaif. Riwayat tentang ini dhaif. Al-Imam Malik mengingkari. Al-Imam Malik mengingkari. Baik. Nanti akan datang pembahasan lebih lengkap insyaallah pada pembahasan udhiyah. Kemudian, amma syurutul hadi, adapun syarat-syarat hadi, fahiya syurutul udhiyati nafsuha. Fahiya syurutul udhiyati nafsuha. Maka syarat-syaratnya adalah syarat-syarat penyembelian hewan kurban itu sendiri. Sama. Ya. Nanti akan datang pada bab yang kelima. Keenam. Ah. Bab keenam nanti. Bab as-sadis, bab keenam fil udhiyah. Wa fi masail, bab tentang penyembelian hewan kurban, udhiyah. Nah, di sana akan dijelaskan, ya, detail tentang ini. Jadi syarat-syarat hewan hadi itu sama dengan syarat-syarat udhiyah, kurban udhiyah. Ya, asyartul awal, itu yang pertama, an yakuna min bahimatil an'am. Hewan hadi seperti hanya hewan kurban, syaratnya harus dari jenis hewan al-an'am. Ternak yang disebut al-an'am, yaitu al-ibli wal-bakari wal-ghanam. Al-ibn unta, wal-bakar sapi, wal-ghanam kambing. Ya, baik itu domba atau kambing biasa. Asyatu thani, syarat yang kedua, an yakuna khalian min al-uyubil lati tamna'ul ijza'a. Hewan hadi sebagaimana hewan kurban udhiyah harus selamat dari cacat-cacat fisik yang menghalangi sahnya hadi kurban. Kal maradi, seperti sakit. Ya, yaitu sakit yang tampak sakitnya. Jelas sakitnya. Wal awar, buta sebelah. Ya, buta sebelah yang tampak butanya. Wal araji, pincang. Yang tampak pincangnya, jelas pincangnya. Wal hazali, ya, kurus. Ya, kurus, yang dengan kurusnya itu tidak ada muh, tidak ada sumsumnya. Baik. Kemudian asyartu tsalitsu, syarat yang ketiga, an tatawafara fihi sinnul masyru'ah, terpenuhi padanya usia yang disyariatkan untuk disembelih sebagai hadiah atau kurban udhiyah. Ini usia minimal. Fal ibli khamsu sanawat, maka unta usia minimalnya adalah khamsu sanawatin, telah genap 5 tahun. Jadi sudah 5 tahun ke atas. 5 tahunnya sudah genap, berarti sudah masuk ke tahun ke-6. Yani sudah lebih dari 5 tahun. Wal baqaru sanatan, sapi sudah genap 2 tahun. Jadi 2 tahun lebih. Sudah menuju tahun ke-3. Wal ma'iz sanatun, dan ma'iz yaitu kambing biasa, yang disebut kambing kacang, kambing Jawa, ini bukan domba, kambing biasa. Sanatun genap 1 tahun, jadi sudah lebih dari 1 tahun, sudah menuju tahun ke-2. Wadda'nu 6 ashurin, dan domba sudah genap 6 bulan, jadi lebih 6 bulan. Sudah menuju ke bulan ke-7. Sudah 6 bulan lebih. Nah, jika usianya tidak mencapai batas ini, belum genap unta itu 5 tahun, sapi itu belum genap 2 tahun. Ya, masih kurang beberapa hari misalkan 2 tahunnya, maka tidak sah. Kambing biasa itu belum genap 1 tahun. Masih kurang 1 pekan, 2 pekan, misalkan, berarti tidak sah. Ya, begitu pula dombanya belum genap 6 bulan. Baru 5 bulan lebih. Ya. Berarti tidak sah. Nah, ini penjelasan tentang masalah yang ketiga, yaitu fil hadi wa ahkami. Nah, dan selesai sampai di sini. Nah, bab yang ketiga ini, barakallahu fikum. Tafadhalu, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum.